gelem di rabi nanti kayak dik 1 juta. Ono gento, apa tuku 1 juta gelem dikeloni. Ruhin wajib tuku 1 juta. Perkara ini tuku hak kan mergo apa di rabi. Paham ya? Berebut. Dari orang. Lu nanya ruhin orang saudara ini nyuap mergo demi barang halal. Lu nanya ngono mahar haram. Ayo bayar mahal demi apa? Demi kelon kan? Kenapa mahar nikah itu baik? Mergo tuku barang hak. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Sebenarnya fa innakum akhadtumuhunna bi amanat wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Lah nek ono wong salam tempel ning kiai rak dosa. Mergo nyuwak. Yo ora ono ngono iku anggar barang hak dadi hak iku jenenge sedekah utawa jihad. Sing darani nyuwak ku hak dadi batil. Batil dadi. Lah wong Islam saiki akeh sing bodho, wong saleh-saleh akeh sing bodho. Angger ana pilihan caleg, angger dikeki dhuwit jare nyuwap. Lah sing dadi wong ora salat, wong fasik. Perkara antar wong saleh pecah. Dadi misale Mustafa kok utawa Ruhin nyalon caleg, wajib mbok dukung. Kudu mbok biayai, wong saleh terus biayai. Nek nganti kalah selain terus lawan bunuh diri ya terus. Faham gitu, tiling-tiling. Kalau kau buatkan ala lo suap, buatkan sampean keliru nak review suap, buatkan nak suap tetap dosa ilah yomil kiamah. Tapi sampean keliru nak review apa? Suap. Sing darani suap membayar, merubah hak dadi batil, batil dadi apa? Hak. Tapi misalnya bojom diculik, utawa sawam ham diculik hakim, nak ra dibayar kayak gak dimenang, nolak kue bayar, jadinya gak nyuap, tuku barang apa? Hak. Lah cuma hakimnya secara hukum syarak itu haram menerima karena kebenaran harus diputuskan meskipun tanpa bayar. Tapi sing bayar ora dosa, paham nggih hakime? Dosa, mergo mutusno kebenaran kok ngenteni di bayar. Paham nggih? Dadi kudu proporsional, saiki mboten. Kuwabeh. Kuwana teng daerah kula wong jatuh gara-gara dianggap nyuap. Jadi misalnya kedeti PNS juga sama, misalnya kompetisi PNS, yang bayar jadi, yang tidak bayar tidak jadi. Jika Anda merasa mampu dan bisa memperbaiki departemen itu kalau jadi. Umpama tenan ke bayar, ya anggapnya tuku barang hak. Tuanan barang misalnya departemen pendidikan dipimpin Ruhin terus islami, religius. Berarti kan tuku hak kan. Nak tenan loh, syaratnya tenan ya demi hak, tapi nak diminasi PD, ya mpura. Rakyatnya kira cerita, cerita nak bayar demi barang. Niku kuat hari ini zaman sahabat. Larang ngono Abu Bakar tuku Umayyah ra dosa. Bilal dituthuki ngene-ngene terjadi Bilal. Kenapa mbok tuthuki jare Abu Bakar? Ya mergo iki budakku wani aku, ya wis tak tukune. Wah Abu Bakar nyuap Umayyah, ya repot. Berarti Abu Bakar tuku barang. Ha, mergo Umayyah gak mungkin bebasna Abu Bakar tanpa dibayar. Sono meneh zaman Sayyidina Umar nganti cerita Usfuriyah ngono cacilik dolanan manuk. Bareng dikurungi Sayyidina Umar sakit. Itu kan ya dituku. Jong. Mana om tapek? Ya ampun. Tak tuku wangsal. Nak tak tuku oleh? Oleh tuku ora oleh. Bareng dituku manuke diculo. Jenenge nganti ana kitab napa Usfuriyah. Kitab manuk napa mrit. Ya wis akhire diculo. Lah berarti Umar nyuap. Ya ora iso mergo demi kebenaran. Tak jare kancaku kurang ajar. Sayyidina Umar ono-ono ae mrit diculo manuk gedhe sebelah. Kurang ajar kayak kualat. Ajar aku ya bener maksudnya. Aku lah yakin muka manuwe gede itu di sebelah orang dicolo. Ya tapi di sebelah ya salah tuh manjer halal loh. Cuk, lo iya dicolo itu orang aku sebabnya loro. Siji tahu dikurung, loro mergobok cile. Kadang mau kurang ajar ya bener. Ala gue sih perkara ada cilik, gue seorang gede yakin si Dina Umar gak dicolo. Apa nanti sebelah? Lah ya misalnya jago gue di dikurungi, dituku di sebelah apa dicolo? Belah. Tapi orang F loh, orang kotor darah nih. Ya orang F tuh, wajib ini gue halal kan apa? Faham ya, jadi saya jelas gitu. Jadi tuku barang hak, ini gue angsal. Ya tuku barang hak, ini apa? Angsal, mulane Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin riyen sering bayari penyair. Penyair riyen kados wartawan. Dadi cocok ndak cocok kalau menciptakan image publik itu luar biasa. Dadi penyair riyen kados nopo? Wartawan. Elek iso diapikno, apik iso dielekno. Misale wong disuting apike tok pas elek ra disuting. Nek sing musuhe elek tok disuting apike. Disuting gak lara tapi. Ngono kandidat tertentu apike disuting terus mosok ora dielek plus dicaca. Sing sitok men disuting. Elek ya lara tenan. Dari yen penyair kados ngoten niku. Wong penyair tak critani iki kula niku apal syair-syair Arab mergi kula di kepentingan tak nggo maknani Quran. Iku nak darani wong elek iku nak ngibarno wong elek jare kabak rotin nakarot hati. Koyok taek garing sing dicocok pitik. Dadi nak darani misale ana tokoh kok elek nyontokno kabak rotin nakarot hati. Koyok taek sing dicocok kleton lho taek kok wis elek. Ijek dicocoki pitik wis koyo opo elek. Larian itu ada banyak penyair yang sering dikasih uang Sayyid Ali Zainal Abidin, anak Sayyid Husain. Sayyid Husain sendiri sering ngasih uang penyair. Digugat sama Sayyid Hasan. Kenapa Anda sering ngasih uang penyair? Bukankah mereka cangkem elek? Terus dari Sayyid Husain, khairul mal mawu kiabihil irdu. Kalau saya apa lafadnya? Khairul mal mawu kiabihil irdu. Api-api edwe itu sing kanggo jogo harga diri. Jadi misalnya kita tonggo kecangkeman, nak rabu kei duit kecangkeman, gak buat servis kan cangkeman. Senar contoh iki wong fase, aku tubuh kakei. Mergo nak iku nganti kecangkeman terus ngelarak no hati. Lah ngilangi loro hati iku iba. Dah. Mana sering rian Imam Ghazali ulama rian ini wong preman untuk tukangnya, di kei duit. Wong udah janggal, gak wong soleh gak kei preman, gak betah cangkeman. Lah itu mulai dulu, lah ngono ya nyuap. Biasa panjen, biasa ngono mulai dicek ulama ngono khairul mal mau kia bil irdu api-api duwe singgo nutup cangkem nopo elek lah ngono iku yo ora suwa paham kula baleni male ngono iku ora nopo ora suwa paham ya dadi eling-eling ya dadi ora kok terus kula gething wong saleh mboten nggih nggih kita hormati tapi nak fatwa aja mbok rungokno paham nggih kita hormati kula lah nak salaman ya tak jujur tapi nak mulai fatwa tak lawan. Ojo kok pepe, lu kus jinan nyucup kok ngelawan fatwa kulo, lu nyucup mergo jinan tuwo, nak fatwa tetap lawan dong. Ngeloyor kabera karu-karuan. Kok karuan jelunturungan ya, bener karuan apa? Lagu hebatnya Abu Bakar ya, beliau itu wong soleh, mboten nate dosa, tiang bersih. Tapi ketika ayat itu untuk orang bersih, sumastakamu beliau gugat, jangan kamu artikan demikian. Nak ngono umatnya Nabi, rano sing mlebu apa? Swargo. Jadi sumastakomu elam yaltafitu ila ilahin wirihi. Tidak berpaling pada Tuhan lainnya. Kalau terus istiqomah aku nganti mati rasalah blas. Ya repot nak wong nganti mati rasalah blas ya ora mungkin. Ya ini Rasulullah buatan mungkin. Ayo contohnya sopo. Ayo Abu Bakar tahu di masalah. Sampai Sayyidah Fatimah. Semuanya pernah. Sayyidina Umar di masalah. Sampai Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman. Ya jenenge wong kumpul mesti ana gesekan. Sing bener sapa? Ya padha bener ya wong istihati sahabat. Lha nggih misale nggih kula istihati iki rungokno tenan nggih. Cara kula presiden utawi menteri utawa ketua pengurus masjid itu atuk sing sugih. Mergo nek duwe masjid diutang iku iso njupuk donyane. Lah nek ketua takmir melarat. Wis wikil lah. Repot. Sesisi tok istihati. Ketua takmir sing melarat ae, sing penting saleh. Mergo wong melarat mek usuge biayane padha kulon ngrasane, sampeyan nak gak ora rasane dadi kiai, kulon ora rasane dadi kiai. Dadi semati rasa melarat mek usuge padha. Kulon nak didolani Gus gedhe, pokoke sugih. Ya ora nyangoni, tapi pantes itu disuguhi sate. Sate mangane enak. Tak hitung yo entek 100.000 padha. Bareng didolani santri melarat, tempe doyan tapi mulai nyangoni, bar gak iso mulai gak nyangoni. Tak hitung yo padha. Jebule usuge mek wong melarat iku padha. Dadi aku kumpul wong wis mulan bapak jare ngendikan aku iku wis mati rasa wae dadi kiai padha ngurmat wong sugih wong mlarat iku padha jek lek wong sugih mertamu kan gak nyangoni tapi pakanane late padha wae kan ana donya sing mlarat tempe tahu doyan tapi nyangoni nek ora nyangoni ora muleh ya ora iso muleh tenan misale padha kan padha wae jajal ke lunga mbek wong sugih. Kowe lunga mbek wong sugih ya. Diumbali, kowe diservis. Mbok hitung terus ngentekno dhuwit. Misale kula melarat. Dijak lunga ruhin sugih, numpak Alphard mesti dibiayai 3 dina. Tetep ae aku ora kerja 3 dina. Misale kerjaku sedina entek 50, berarti 3 dina 150 kan. Daruhin sing ngerasa berjasa mergo gratis. Padahal aku kehilangan kesempatan kerja 150. Podo angen-angen. Nek wong sugih sing mlete sangane nang ngajak wong tak biayai gratis, gratis dasem. Telung dino aku ora kerja. Lah kecuali wong sugih ideal. Ora kerja pirang dino, telung dino. Biasane sedina pira sagang tak ganti satu. Tapi jarang wong sugih agar bar wong sugih wae agar gratis nyongkore wis kon kondang. Kowe gak tau toh dadi ulama mikir koyo kula mboten nate to. Podo wae. Podo misale di bojo elek wis sugih kok larang di bodoh ae. Enggak dadi wong elek ndak ate bodoh. Ora dadi-dadi bodoh ya, gak bodoh. Jare wong sugih ya engkek selera, wong ayu ya engkek selerane blonjo. Wong elek ora di selera blonjo tapi dadane iku yo angel tenan. Bodoh ae poin intine iku. Bodoh ae. Lagi ya, engkau ngerasa anak tenan nak tamu paling kroso. Jadi wong ditamoni wong sugih iku gak nyangoni tapi servisnya mahal, melarat servisnya rendah tapi nopo nyangoni. Engko hitungannya terus sama.